السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس. باب berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam adalah bab tentang man wajada sil'atahu inda rajulin qad aflas. Bab tentang seorang yang mendapatkan barangnya di tangan seorang yang bangkrut. Yani apa hukumnya dan apa haknya kalau seorang itu mendapati barangnya ada di tempat seseorang yang bangkrut dalam keadaan belum dibayar? Apakah dia berhak untuk mengambilnya kembali? Hadisnya adalah hadis yang ke-277. Hadis ke-77 ba'da al-mi'atain. Hadis ke-277. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, aw qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. Barang siapa yang mendapati hartanya bi'ainihi itu dalam keadaan betul-betul itu hartanya dia, masih dalam keadaannya belum berubah bentuknya. Bi'ainihi, yang diwujudnya masih persis. Sebab ada barang-barang yang ketika dibeli kemudian dia berubah. Seperti terigu dibeli kemudian dibikin roti misalnya. Itu bukan bi'ainihi namanya. Berarti mana bi'ainihi adalah dalam keadaan masih seperti ketika dia ambil. Kalau barang siapa yang mendapati hartanya bi'ainihi di seseorang qad aflas dalam keadaan telah bangkrut, fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia berhak untuk mengambilnya kembali daripada orang lain. Tentunya orang yang bangkrut adalah orang yang dalam keadaan tidak bisa membayar hutang. Orang yang aflas adalah orang yang dalam keadaan dia sudah tidak bisa lagi untuk membayar hutangnya karena tidak memiliki harta apa-apa, bahkan dia memiliki segala macam hutang atau hutang-hutang kepada orang lain. Artinya dia terlilit dengan hutang. Berarti orang yang muflis akan didatangi, seorang yang muflis akan didatangi para penagih hutang, kan begitu. Mana hutang saya? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, semuanya menagih pada dia. Sedangkan dia gak punya apa-apa, kecuali barang-barang yang ada di rumahnya. Adapun harta, uang, emas dan perak untuk pembayaran, dia gak punya. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka melihat barang yang dibelinya dan belum dibayar masih ada di rumahnya. Orang yang pertama mengatakan, kalau gitu jual barang ini, uangnya untuk bayar hutang saya. Kata orang yang kedua, enggak bisa. Barang itu harus dijual untuk bayar hutang saya dulu. Karena saya lebih dulu. Saya sudah lama hutangnya kepada saya lebih dulu daripada kamu. Mereka berebut kan? Sedangkan yang ketiga berkata, enggak bisa, itu barang-barangku. Dia ambil dari saya belum bayar. Maka saya akan mengambilnya kembali. Di antara tiga orang ini, siapa yang lebih berhak untuk mengambilnya? Hah? Yang ketiga, dengan dalil hadis ini, man wajada atau man adraka malahu bi'ainihi. Barang siapa yang mendapatkan hartanya bi'ainihi, bi'ainihi yang masih bentuknya seperti itu, utuh. Seperti ketika diambil dari orang yang ketiga, maka hukumnya dia ahakku bihi. Dia berhak untuk mengambilnya kembali. Min ghairihi, lebih berhak daripada yang lainnya. Walaupun mereka sama-sama punya piutang, tapi ketika mau mengambil barang itu, mereka tidak punya hak. Karena barang itu punya orang ketiga yang dia dalam keadaan melihat barangnya masih utuh seperti dia beli, seperti dia ambil sebelumnya. Ikhwani fillah a'azakumullah. Disebutkan dalam syarahnya dalam makna al-ijmali, man ba'a mata'ahu li ahadin aw awda'ahu aw aqradahu iyyahu wa nahwahu fa aflasa al-mushtari wa nahwahu bi an kana malahu la yufi bi duyunihi falahu an ya'khudha mata'ahu idza wajada 'ainahu. Barang siapa yang menjual mata'ahu, barang siapa yang menjual barang dagangannya kepada seseorang, atau menitipkannya, atau meminjamkannya, fa'aflas al-mustari, tiba-tiba si pembeli tadi bangkrut, belum dibayar, dia dalam keadaan bangkrut. Wa nahwuhu bi'an kana maluhu la yufi biduyunih, bangkrut dari sisi hartanya tidak sanggup untuk membayar hutang-hutangnya, itu bangkrut namanya. Falahu an yakhudh mata'ahu idza wajada 'ainahu, maka dia boleh mengambil barangnya kembali. Idza wajada 'ainahu, kalau didapati 'ainnya, yakni barang tersebut. Yani bi ankana bi halihi lam tataghayyar, yani dalam keadaan barang yang seperti itu bi ainihi belum berubah. Belum berubah sifatuhu bima yukhrijuhu an ismi, belum berubah sifatnya yang mengeluarkan dari namanya. Kalau mengeluarkan dari namanya, kalau masih dalam karung disebut terigu, tapi kalau sudah di lemari kue namanya roti, kan begitu. Berubah enggak namanya? Berubah, itu beda, sudah tidak bisa lagi. Demikian pula ketika beli dalam keadaan besi, tetapi dalam keadaan sudah dibentuk menjadi pisau, namanya berubah. Dia beli pertama dalam keadaan batangan besi, tiba-tiba sudah berubah jadi pedang-pedang yang lain sudah. Berarti taghayyara sifatuhu bima yukhrijuhu an ismi, berarti berubah bentuknya yang menyebabkan namanya pun berubah. Ini tidak berhak dia ambil. Berarti yang berhak diambil adalah kalau barangnya masih utuh, tidak berubah bentuk. Walam yaqbud min tsamanihi syai'an. Syarat kedua, dalam keadaan belum dibayar sedikit pun. Perhatikan dua syarat ini. Syarat pertama apa? Bi'ainihi. Bi'ainihi, ini syarat pertama. Artinya harus barangnya masih utuh, tidak berubah sifat-sifatnya. Kedua, kalau belum dibayar secara keseluruhan. Kalau sudah dibayar sebagiannya, lain lagi. Kenapa beda? Kalau sudah dibayar sebagiannya, maka gak bisa diambil barangnya. Diambil barangnya, kamu sudah ambil sebagiannya, gak bisa. Berarti syarat kedua adalah, lam yufi, belum dibayar seluruhnya. Walam yata'allaq bihi haqqu ahadin min mushtarin. Syarat ketiga, dan tidak berkait dengan hak orang lain dari para pembeli. Au muttahab au rahan, dan tidak berkait pula dengan muttahab au rahan. Muttahab itu adalah ism fa'il minal hibah wa yuridul mauhub lahu, yakni yang dimaksud adalah orang yang dikasih. Tidak berkaitan dengan muttahib au muttahab. Muttahab adalah orang yang diberi hadiah. Misalnya dia mendapatkan barangnya bi'aini, dalam keadaan masih utuh bentuknya, tetapi sudah di tangan orang lain. Loh, itu sudah dikasihkan ke saya kok. Berubah sudah hukumnya. Hukumnya berubah. Berarti harus dalam keadaan masih dimiliki oleh musytari. Tidak berkait dengan orang lain. Berkaitan dengan orang lain bisa telah diberikan orang lain. Atau bisa pula sebagai borah. Dia mendapatkan barangnya bi'aini. Tapi dalam keadaan sudah jadi borah di orang lain. Jaminan hutang. Apa bisa diambil? Tidak bisa diambil. Berarti apa syarat ketiga? La yata'allaq. Yata'allaq. Bi ghairihi atau bi haqqi ghairihi, tidak berkaitan dengan hak orang lain. Kalau berkaitan dengan hak lain orang lain, maka hukumnya hilang. Hukum dikatakan ahaqqu bihi, dia berhak, itu sudah tidak lagi. Yani yang ketiga ini contohnya, kalau berkaitan dengan hak orang lain seperti sudah diberikan pada orang lain atau sudah jadikan borah kepada orang lain, sudah jadikan sebagai jaminan pada orang lain. Au syuf'ah au ghairu dhalik, atau berkaitan dengan orang lain, ini contoh ketiga, yaitu syuf'ah, adanya kerjasama dengan orang lain. Min uqudil mu'aradat, dan lain-lainnya dari akad-akad jual beli di antara manusia. Fa hina idzin yakunu ahaqqu bihi min al-ghurama'il mutahassil mal. Kalau syarat-syarat ini dipenuhi dalam keadaan dia mendapati barangnya bi'ainihi, masih utuh seperti itu, tidak berubah sifat-sifatnya, dan dalam keadaan belum dibayar seluruhnya, belum ada yang dibayar sedikit pun. Yang ketiga, tidak berkaitan dengan orang lain, tidak berkaitan dengan hak orang lain, belum diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, belum dijadikan sebagai jaminan, belum pula berkaitan dengan syuf'ah, maka dikatakan hina idzin yakunu ahaqqu bihi, ketika itu si pemilik barang tadi berhak untuk mengambilnya kembali. Berhak dia lebih berhak daripada semua orang-orang yang mutahassil mal. Apa makna mutahassil mal? Mutahassil mal yang semuanya menuntut harta. Karena ini orang bangkrut itu yang menuntutnya banyak. Maka orang-orang yang menuntut ini semuanya dalam keadaan menuntut hartanya kembali. Kalau tidak bisa dibayar hartanya, mereka akan mengambil barang-barangnya kan? Mereka akan mengambil ininya, mengambil itunya untuk dijual, dilelang, dan diambil oleh mereka sebagai bayaran hutang. Maka barang yang belum dibayar secara utuh, belum dibayar sama sekali, maka orang yang memiliki barang itu boleh mengambilnya kembali dan lebih berhak daripada orang-orang lain yang menagih hutang. Dan sudah kita contohkan tadi bagaimana kejadiannya misalnya. Orang tadi masing-masing menagih, masing-masing ingin menjual, misalnya motor atau mobil. Ini baru dibeli, baru diambil, diantarkan, belum dibayar sama sekali. Tiba-tiba dia bangkrut. Kemudian datang orang-orang penagih hutang, bayar hutang saya. Orang kedua, orang ketiga, orang empat, semuanya mengatakan bayar hutang saya. Mereka tidak mendapati harta sama sekali. Semuanya habis. Dan dilihat dia punya mobil, masih baru lagi. Jual mobilmu. Mobilmu saya anggap sebagai bayaran hutangmu, kata orang yang hutang-hutang tadi, atau orang yang punya piutang. Semuanya ingin mengambil mobil itu. Tidak bisa, kata orang yang kedua. Dia hutang sama saya lebih lama, sejak 10 tahun yang lalu belum dibayar. Saya lebih berhak ngambil mobil itu. Maka ketika mereka berebut untuk mengambil mobil itu sebagai bayaran hutang-hutang mereka, dikatakan dengan hadis ini, yang lebih berhak adalah dealer tadi untuk mengambil mobil itu. Kenapa? Karena wajada ainahu, wajada malahu bi'ainihi, dia mendapatkan hartanya masih utuh. Maka diambil oleh si pemilik mobil tadi yang dia jual kepadanya belum dibayar, diambil kembali. Sedangkan yang lain tidak berhak, karena itu adalah barang yang dibeli dari dealer tersebut dan belum dibayar. Maka dealer itulah yang berhak untuk mengambilnya kembali. Al-mutahassil mal disebutkan di sini dalam footnote-nya, ay al-ghurama al-muqtasimun. Yani para orang-orang yang memiliki piutang, yang menagih, yang muqtasimun lihisasil mal, yang mereka berebut untuk mendapatkan bayarannya. Wal mal maf'ul bihi waqad udhifa ila al-mutahassil. Baik. Karena wajada mata'ahu bi'ainihi, maka yang lebih berhak adalah orang yang mendapatkan barang yang masih utuh tadi dan belum dibayar. Dia berhak untuk mengambil barangnya kembali. fala yunazi'uhu fihi ahad, maka tidak bisa diganggu, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Orang yang memiliki barangnya masih utuh pada orang yang bangkrut dalam keadaan belum dibayar, maka dia berhak untuk mengambilnya kembali. Fa in kana al-mabi'u nahwuhu qad taghayyar, itu syaratnya sudah disebutkan. Sekarang kalau syaratnya hilang, bi an kana al-mabi'u nahwuhu qad taghayyara, kalau ternyata barangnya telah berubah, bima yukhrijuhu an ismihi wa musammahu, kalau barangnya telah berubah di mana perubahannya sampai mengeluarkan dari namanya, au kana al-bai' qad qabada thamanahu au ba'dahu, atau dalam keadaan si penjual bai' qad qabada thamanahu au ba'dahu, atau syarat kedua hilang, yakni si penjual telah mendapatkan bayarannya setengah, misalnya kurang setengah lagi, boleh mengambil barangnya kembali? Tidak boleh mengambil barangnya kembali. Kenapa? Karena setengahnya sudah dibayar. Tidak bisa ngambil barang setengah atau ngambil seluruhnya, dan itu curang namanya. Au qad tasarrafa fihi al-muflis bima yata'allaq bihi ahad haqqa ahad, atau si pembeli tadi yang belum bayar, yang bangkrut tadi, si bangkrut tadi dalam keadaan sudah melakukan transaksi kepada orang lain dengan barang itu. Apakah transaksi hibah sudah diberikan pada temannya, pada saudaranya, atau telah dijadikan sebagai jaminan borh pada seseorang, atau telah dijadikan sebagai sesuatu yang dipakai sebagai syuf'ah, kerjasama. Fali sahibil matahi na'irin uswah bil ghurama, maka ketika itu si pemilik barang sama, uswah itu artinya sama dengan ghurama yang lain, statusnya sama dengan orang pertama, orang ketiga, kamu pun sama orang piutang. Sehingga pengadilan yang akan menghukumi seberapa-seberapa dibayar mereka masing-masingnya dengan harta yang dimiliki oleh si bangkrut tadi, si muflis tadi. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, intinya adalah bahwasanya barang siapa yang mendapatkan hartanya pada orang yang telah bangkrut dan barangnya masih utuh dan belum dibayar, maka dia boleh mengambilnya kembali, dan dia lebih berhak dari semua penuntut-penuntut harta. Qala man tafadu min hadis, yang diambil dari hadis ini faedah-faedah di antaranya, anna man wajada mata'ahu 'inda ahadin qad aflah falahu ruju' fihi bi syurutin aqadha al-ulama min al-ahadi. Faedah pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah barang siapa yang mendapati barangnya ada di seseorang yang orang itu telah bangkrut, maka dia boleh merujuk kembali, boleh mengambil kembali barangnya, bisyurutin, dengan syarat, bisyurutin aqadahu ulama, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Tentunya mereka, para ulama, mengambilnya dari hadis-hadis. Apa di antaranya syarat itu? Sebagian para ulama mengambilnya aqadu ba'daha min fahmihi, sebagian mengambil dari hadis-hadisnya langsung, dari kalimat-kalimatnya. Ada pula yang mengambilnya dari pemahaman mereka terhadap kemauan atau tujuan syariat yang mulia, syariat hadis, dari hikmah bahwa syariat ini apa yang dimaukan dengan aturan ini, oh penjagaan terhadap ini pemahaman namanya. Bisa diambil dari hadisnya, bisa pula diambil dari fikihnya. Kata Ibnu Qayyim al-'Aid rahimahullah, dalalatuhu qawiyah, hadis ini pendalilannya sangat kuat. Dan sudah kita bahas kan secara ringkas bahwa orang yang ketika barangnya diambil oleh orang tadi belum dibayar, ternyata mau ditagih, orang itu telah bangkrut, bahkan yang menagih dia banyak, dan bahkan yang ingin mengambil barangnya untuk dijual sebagai bayaran itu pun banyak, berebut yang tertimbun. Maka orang yang melihat barangnya masih utuh ada di orang tersebut dan belum dibayar sama sekali, dia boleh mengambilnya, berhak untuk mengambilnya. Pendalilan ini kata Ibnu Baqi' al-'Aid sangat kuat. Berkata Al-Sakhri, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i, "Law qadara al-qadhi bi khilafihi naqadha hukmuh, barang siapa dari seorang hakim yang memutuskan dengan satu keputusan yang berbeda dengan ini, maka batal hukumnya. Ya, ini karena kuatnya keputusan pengadilan pun bisa dibatalkan dengan hadis ini. Ya, ini kalau kemudian hakim al-qadhi memutuskan bahwa barang ini milik kamu kepada orang yang punya hutang lebih dulu, lebih lama, ini untuk kamu, untuk bayaran kamu, maka orang yang merasa bahwa itu barang dia dan belum dibayar sama sekali, itu berhak mengambilnya. Lalu keputusan bisa dibantah dengan hadis ini. Gugur keputusan pengadilan tadi oleh hadis ini kalau memang terbukti orang itu adalah pemiliknya. Sudah diputuskan, tiba-tiba datang orang ini, itu milik saya, dia beli dari saya dan belum bayar sama sekali, maka batal keputusan tadi. Harus barang itu diberikan kepada si pemiliknya. Jadi kayak kalau kita nahu, semoga faedah pertama. Faedah kedua, yuradu bi sahibil mata' fil hadis al ba'i, yang dimaukan dengan sahibil mata' dalam hadis ini, yaitu kalimat man adraka malahu bi'ainihi, barang siapa yang mendapati barangnya di orang yang telah bangkrut. Ini siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah al-bai', penjual atau jenisnya. Min muqribin aw muwaddi'in. Ini awal pertama pensyarah mengatakan begitu. Tapi nanti akan beliau ralat bahwa ternyata tidak sama. Kata beliau, yang dimaksud adalah semua yang memberikan barangnya kepada orang tadi, apakah menjual tapi belum dibayar, atau menitipkan, atau orang yang meminjamkan. Menitipkan itu berarti kepentingan dia, tolong saya titip barang ini. Atau meminjamkan berarti kebutuhan orang dia, orang itu, orang yang bangkrut tadi, tapi statusnya hanya diutangi, dipinjamkan saja. Wanahul min ashabi uqul ma'awadat fa'umumul hadis yashmuluhu, maka keumuman hadis mengenai mereka semua. Kemudian di footnote-nya kata musyarah, thumma zahara lana anna al-muwaddi' wal-muqrid laysa min ashabi uqul. Tetapi aku kemudian menjadi jelas bagiku bahwa orang yang titik atau orang yang muqrid atau orang yang meminjamkan, maka dia tidak sama hukumnya dengan orang yang menjual. Famaluhu lahu, maka hartanya milik dia, sawarun akhadha minhu syai'an aw lam ya'khudhu, sama saja apakah dia sudah memberikan atau belum memberikan, sama saja apakah telah mengambilnya atau belum. Wa ta'allaqa bihi haqqu ghairihi aw lam yata'allaq bihi. Baik, pertama kita harus lihat dulu syarat yang kemarin agar kita bisa bedakan antara penjual dengan orang yang titip dengan orang yang meminjamkan. Apa syaratnya kemarin? Satu, barangnya belum berubah sama sekali dari wujudnya. Kalau yang kedua, asanan au ba'd, walaupun separuhnya belum, walaupun sebagainya belum. Yang ketiga, laya ta'allaq bihaqqil ghair, laya ta'allaq bihaqqil ghair. Baik, kata beliau, tadinya saya sebutkan bahwa hadis itu umum, barang siapa yang mendapatkan barangnya di orang yang bangkrut, apakah barangnya di orang yang bangkrut sebagai barang yang dibeli belum dibayar, atau orang titip, atau orang yang meminjamkan. Tetapi ternyata berbeda antara ba'ih, orang yang menjual, dengan orang yang titip atau meminjamkan. Orang yang titip atau meminjamkan ini sudah otomatis dia berhak untuk mengambil tanpa syarat-syarat ini tadi. Iya ya? Tanpa syarat-syarat ini. Karena memang titip, tidak boleh dirubah, mau diganti, mau diginikan, mau dirusak dan sebagainya, tidak bisa. Karena itu cuma titip atau cuma dipinjamkan. Demikian pula yang kedua, masalah pembayaran. Oh, dia dalam keadaan meminjamkan kok. Baik, maka harus dikembalikan secara utuh. Yang ketiga, la ta'allaq bi haqqil ghair, ini juga tidak masuk di sini. Kenapa enggak masuk? Ini saya titip, mau dikasihkan orang, enggak boleh. Oh, itu sudah dikasihkan adik saya, enggak bisa. Oh, cuma titip kok. Atau cuma dipinjamkan. Kamu kan pinjam sama saya. Jadi walaupun sudah diberikan pada orang lain, ambil kembali. Walaupun sudah ada kaitannya yang ta'allaq bi haqqil ghair, harus diambil kembali dan itu hak dia. Iya kan? Hak dia. Karena itu cuma titip. Atau cuma meminjamkan, maka tetap hak dia, mau berkaitan dengan hak orang lain maupun ini maupun itu, tidak ada syarat ini semua. Berarti yang dimaksud adalah yang menjual barangnya dalam keadaan dia belum membayar, baru dikasih syarat. Kalau belum sama sekali, belum bayar sedikit pun, maka boleh mengambil barang itu selama tidak berkait dengan hak lain. Kalau dia membeli, nanti ya uangnya saya berikan barang ini kepada orang lain, atau ada transaksi lain, atau tukar dengan orang lain, terus tiba-tiba saya bangkrut, belum sempat bayar, orang itu datang lagi, tidak mendapatkan uang, maka dia mencari barangnya, ternyata barangnya ada pada adiknya, saya ambil dari adiknya, boleh apa nggak boleh? Nggak boleh, karena dia betul-betul membeli transaksinya, maka saya berhak untuk memberikan pada adik saya, ini sudah tidak bisa diambil kembali, kecuali kalau masih ada pada dia, tidak berkait dengan haqqil ghair, dalam keadaan belum dibayar sama sekali, dan belum berubah sama sekali, maka boleh diambil. Berarti yang ada surut yang mana? Harus termasuk uqudul mu'awadhat. Uqud mu'awadhat artinya apa? Jual beli. Apalagi selain jual beli, disebut dengan jamak uqud. Al-mu'awadhat. Yang sifatnya ada tukar, penukar. Apa lagi yang terakhir dari ini? Hah? Barter juga masuk ke dalamnya. Apa lagi? Sewa menyewa masuk ke dalamnya. Apa lagi? Jadi semua uqud al-mu'awadhat. Maka di samping yang ini yang dikecualikan hanya dua ini. Meminjamkan atau menitip itu bukan mu'awadhat. Maka dipisahkan hukumnya. Ini yang dimaksud dalam khutbah tadi. Baik. Ila huna mafhum. Apa pendapat Syekh Al-Basan? Ya, yani, walaupun tadinya dia menyebutkan secara am, bahwa hadis itu am mencakup semuanya. Pokoknya siapapun yang barangnya ada di sini, dia berhak mengambilnya kembali dengan syarat. Ini, tiga syarat itu. Ternyata, kata beliau, bohong ulama. Kemudian tapak bagiku bahwa dua ini berbeda. Kalau masalah orang yang meminjamkan atau menitipkan, maka dia berhak mengambil kembali dengan tanpa syarat-syaratnya. Nah, kemudian di sini ada syurut yang kita dapatkan pula dari hadis ini. Ada syarat-syarat yang kita dapatkan dari hadis ini, yaitu antakuna mawjudat al-muflis la tafi biduyuni. Hendaknya apa-apa yang ada pada orang yang bangkrut tadi tidak cukup untuk membayar hutangnya. Tentunya ini syarat yang utama, karena itu diambil dari makna muflis. Rasulullah mengatakan inda rajulin qad aflas, kalau barangnya ada pada seseorang yang telah aflas, telah muflis, telah bangkrut. Maknanya bangkrut adalah tidak bisa membayar hutangnya, sehingga dia berhak untuk mengambil barangnya. Jadi kalau dia bangkrut tapi masih ada uang untuk membayar hutang dia, maka uangnya yang diambil untuk membayar bayaran barang tadi. Tetapi syarat pertama ini, kalau ternyata tidak sanggup sama sekali untuk membayarkan bayaran terhadap barang yang telah diambilnya, maka si pemilik barang berhak untuk mengambilnya ketika itu. Kalau barangnya masih utuh, ini pada syarat berikutnya. Berarti apa syarat yang pertama disebutkan? Yaitu antakuna mawjudatul muflis la tafi aw la tufi biduyuni. Hal apa hendaknya? Sisa harta yang ada pada si bangkrut tadi tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Tentunya ini syarat, hadza syarat ma'khudun min ismil muflis syar'an. Itu diambil dari kalimat muflis itu sendiri. Makna bangkrut adalah tidak mampu membayar hutang. Baik, yang berikutnya. Antakuna 'ainal mata' mawjudah 'indal mushtari. Wa hadza syarat huwa nassul hadits alladhi ma'ana wa ghairi. Syarat kedua, yang berarti faedah yang keempat yang kita ambil, hendaknya barang tadi harus dalam keadaan masih utuh dalam keadaannya. Yani ainul mata' mawjudatun 'indal mushtari. Ainul mata' yani benda barang itu sendiri dalam keadaan belum berubah sehingga berubah dari namanya. Dan sudah kita terangkan kemarin, yani belum, kalau beras belum jadi nasi, belum dibikin ini, dibikin itu, belum dibikin kue ini, kue itu, masih dalam keadaan utuh. Dari mana diambil syarat yang kedua ini? Diambil dari kalimat hadisnya. Hadisnya menyebutkan man adraka malahu bi'ainihi. Barang siapa yang mendapatkan barangnya bi'ainihi. Kalimat bi'ainihi maknanya adalah barang itu sendiri dalam keadaan masih utuh. Taib yang berikutnya, faedah yang kelima, berarti ini syarat yang ketiga. An yakuna thaman ghair maqbudun minal mushtari. Atau ghair maqbudin minal mushtari. Yang kelima, bahwa harganya belum dibayar sama sekali. Apa beda dengan yang pertama tadi? Beda. Ya. Kalau syarat yang pertama tadi, kalau dilihat harta si muflis, harta si bangkrut, dilihat. Kalau masih ada harta untuk membayar hutangnya, masih ada uang untuk membayar hutangnya, maka dibayar hutangnya, selesai. Barangnya tidak diambil. Tetapi sekarang bangkrut sama sekali, uang gak ada untuk bayar, tapi pernah dibayar 20%. Atau pernah dibayar 30%. Pernah dicicil satu kali cicilan misalnya. Maka ini pun syarat, berarti syarat yang ketiga tidak ada. Berarti apa kalau dia boleh mengambil barangnya kembali? Tidak. Karena sudah tidak utuh kembali. Karena barang itu sudah dibayar sebagiannya. Berarti yang boleh mengambil barangnya kembali adalah yang belum dibayar sama sekali. Berarti syarat yang ketiga ini adalah ayyakuna thaman ghair maqbud minal mushtari fa in qubida kulluhu aw ba'dahu, kalau sudah dibayar seluruhnya atau dibayar sebagiannya, fala ruju' bi'ainil mata, maka tidak boleh mengambil kembali barangnya. Oh itu bangkrut, saya ambil kembali barang saya. Loh kamu kan sudah dibayar, ya saya kembalikan uangnya. Apa urusannya? Apa kaitannya kan? Enggak ada kaitannya sama sekali dan tidak bisa mengambil barangnya kembali karena sudah dibayar. Demikian pula kalau sudah dibayar sebagiannya, tidak bisa diambil barangnya kembali. Dari mana diambilnya? Dari beberapa lafaz-lafaz hadis yang lain selain hadis ini. Yang keenam, faedah yang kita ambil, alladhi yufham min umumi lafdil hadis anna al-ghurama law qadimu sahib al-mata' bi thamani mata'ihi fala yasqut haqquhu min ar-ruju'i bi mata'ihi. Yang dipahami dari keumuman lafaz hadis bahwa ghurama law qadimu sahib al-mata', kalau dia telah memberikan kepada si pemilik barang harganya, fala yasqut haqquhu min ar-ruju' bi mata'ihi, maka tidak gugur haknya untuk mengambil barangnya kembali. Ini zahir hadisnya. Tetapi qultu, saya katakan, wa ara annana idza raja'na ila murad asy-syari' wa huwa hifdhu haqqi sahibil mata', fa innana nalzamuhu bi akhdhi ath-thaman alladhi ba'ahu bihi idza qadimul ghurama khususan. Perhatikan bahwasanya kalau ternyata bisa dibayar oleh orang tadi dari sisa uangnya, walaupun dia bangkrut, bisa dibayar. Ini berarti saman harganya. Dia barangnya masih ada pada dia. Ini matanya. Baik. Si penagih ini yang tadinya pemilik bayar ataupun pemilik barang, apakah dia mengambil harganya atau mengambil barangnya? Kalau di dalam hadisnya ada kalimat man adraka malahu bi'ainihi, barang siapa yang mendapatkan barangnya masih utuh pada orang yang telah bangkrut, maka dia berhak untuk mengambil barangnya kembali. Berarti orang tadi bebas memilih mengambil barangnya kembali, boleh. Iya Pak ya. Zahir hadisnya menyatakan dia berhak untuk mengambil barangnya kembali karena ini belum dibayar, ini. Belum dibayar. Tetapi di sini dalam keadaan ada harta untuk membayarnya. kalau zahir hadis dia masih punya hak untuk mengambil barangnya. Iya Pak ya? Naam. Masih punya hak untuk mengambil barangnya kembali. Tetapi kata beliau, qultu, saya katakan, kalau kita melihat kembali kepada hikmah dari aturan syariat ini, lihat kepada murad syari', apa yang dimaukan oleh syariat ini dengan aturan-aturan tadi. Apa yang dimaukannya? Yang dimaukan tentunya adalah hifdzul haqq sahibil mata'. Tentunya yang dimaksudkan adalah penjagaan kepemilikan atau menjaga harta atau barang milik manusia atau kaum muslimin ini. Dijaga barangnya. Maka kalau sudah demikian, ketika dia beli barang, maka berarti sudah terjadi akad jual beli walaupun belum dibayar. Saya beli barang ini, uangnya saya akan bayar bulan depan atau 3 bulan ke depan. Tiba-tiba bangkrut. Maka kalau murad syari' adalah hifdzul mata', kalau kemauan atau hikmah syariat ini adalah untuk menjaga barang, tentunya ini sudah dibeli. Kalau sudah ada harganya, ya kamu harus ambil harganya sesuai dengan akad pertama. Yabqa 'ala ma kan, tetap seperti keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya adalah akad saya jual barang saya dan dia membeli barang kamu, kan begitu. Cuma belum dibayar. Ketika bangkrut, ketika di sisa-sisanya dilihat masih ada harta untuk membayar, maka dia mestinya mengambil barang tadi, tidak mengambil barangnya, tapi mengambil bayarannya sesuai dengan akad awalnya. Demikian kata pensyarah. Fa innana nalzamuhu bi akhdhi tsaman, maka kami mengharuskan orang tadi untuk mengambil harga ini, mengambil bayarannya sesuai dengan akad pertamanya. Kalau engkau membeli barang tersebut dan dia menjual, maka si penjual menerima apa? Menerima harta. Kecuali kalau ternyata betul-betul bangkrut, tidak bisa membayar sama sekali, maka dia dalam keadaan boleh mengambil barangnya kembali selama belum dibayar. Idza kana fi akhdhihi maslahatun li umumil ghurama, kalau dia mengambilnya atau mengambil barang itu adalah ada maslahat untuk keumuman ghurama, wal muflis alladhi yatashawwaf asy-syari' ila takhfifi duyunihi, jika dia mengambilnya dalam keadaan ada maslahat padanya untuk umumul ghurama, untuk semua orang-orang yang dalam keadaan memiliki piutang. Wal muflis alladhi yatashawwaf asy-syari' ila takhfif, dan juga orang yang muflis tadi tentunya mengharapkan adanya takhfif fi duyunih, adalah mengharapkan adanya keringanan pada hutang-hutangnya. Qala Ibn Rushd tuqaddar as-sil'ah, kata Ibn Rushd, dianggap harganya barang tadi, artinya dilelang dan dilihat barang-barang dia semuanya untuk dilihat harganya berapa. Fa in kanat qimatuha musawiyah lits-tsaman, kalau ternyata harganya sama dengan tsaman au aqal minhu atau kurang, qadha biha lil ba'i', maka diputuskan yang demikian untuk sang penjual. Wa in kanat akthar, kalau ternyata lebih, dafa'a ilaihi muqaddaran tsamanuhu wa yatahassuna al baqi, maka kanat akthar, kalau dia dalam keadaan lebih, maka dibayarkan kepadanya sesuai dengan harga yang diberinya. Wa yatahassuna al baqi, dan kemudian sisanya dibagi, yatahassun itu dibagi kepada semua orang yang punya piutang pada dia. Wa bihadzal qawl qala jama'ah min ahli al athar, dan ini pendapat yang dipegang oleh sebagian ahlul athar. Apa maslahatnya kalau orang tadi mengambil harganya, si orang dari penjual yang barangnya belum dibayar, dikatakan kamu mengambil harga dan biarkan mata, biarkan barangnya punya dia, memang asalnya punya dia, sudah dibeli kan, maka kalau ada saman kamu bayar samannya. Apa keuntungannya buat si bangkrut ini, buat si muflis? Hah? Apa keuntungannya? Keuntungannya tentunya barang ini bisa jadi akan dijual lebih mahal, begitu. Yang namanya barang kan bisa berubah-ubah harganya, sahih? Maka kalau dalam keadaan akar pertama ini sudah dibeli dan ternyata ada sisa uang bayar, maka dia berhak mengambil samannya. Maka barang ini nanti dalam keadaan bisa dilelang. Apakah nilainya lebih atau turun atau pas seharga semula. Kalau pas harga semula, ya sudah itulah yang dibayarkan kepada dia tadi. Kalau dalam keadaan lebih, maka dibayarkan kepada orang tadi sesuai dengan harganya. Kemudian lebihnya, sisanya adalah untuk orang-orang yang lainnya yang menagih hutangnya. Enam. Ini kalau ada maslahat. Berarti dilihat maslahat. Karena kembalinya semua muamalah adalah maslahat kedua belah pihak. Yang ketujuh, antakuna as-sil'ah bihaliha lam yutlaf minha syai. Yang ketujuh, hendaknya barang tadi dalam keadaan utuh, lam yutlaf minha syai, tidak rusak sedikit pun. Walam tataghayyar sifatuha, dan belum berubah sifat-sifatnya. Bima yuzilu smuha, yang membuat hilang namanya. Kalau berubah sifatnya, bisa berubah namanya kan? Enam. Kanasjil ghazal, wa khubzul hub, wa ja'alul khashab baban, wa nahwa dhalik. Seperti yang tadinya dalam keadaan bulu sudah dianyam menjadi kain misalnya. Atau yang tadinya hubub, yang tadinya apa, biji-bijian, ternyata sudah ditumbuk dan sudah dibikin menjadi roti, jadi khubuz. Atau kayu, belinya kayu, tetapi sekarang sudah jadi pintu. Apakah boleh diambil kembali? Tidak boleh diambil kembali. Karena orang tadi ketika membeli kayu, memang untuk bikin pintu-pintu dan dijual. Sekarang sudah berubah menjadi pintu-pintu. Apakah orang yang tadi ketika orang ini bangkrut, boleh mengambil pintu-pintu tadi? Kamu kan membeli kayu dari saya ambil pintu-pintu ini. Tidak boleh. Maka dilakukan seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Rushd tadi, yaitu ditakdir harganya. Ditakdir harganya tentunya satu-satunya jalan atau salah satu jalan adalah dengan dilelang, sehingga tahu harganya seberapa. Karena dengan lelang yang jujur, itu akan ditemukan harga pasar. Semua orang yang mengerti itu mau beli berapa, akan berani sekian, maka akan berakhir pada titik harga yang merupakan harga wajar, harga pasar. Maka lelang yang jujur itu akan menemukan harga yang pas pada pintu tersebut, sehingga baru dibayar untuk si tukang, apa si penjual kayu tadi. Kalau lebih, bayarkan pada penjual kayu sebagiannya, dan kemudian lebihnya untuk membayar orang-orang yang punya hutang lainnya. Tidak bisa diambil oleh dia sebagai pembayaran. Pokoknya ini bayaran saya, dibawa. Tidak bisa. Karena sudah khuruj anismiha. Sudah keluar dari namanya. Asalnya namanya kayu, kemudian menjadi pintu. Kan berubah namanya. Asalnya dari gandum, tapi sudah berubah menjadi roti. Beda sudah. Nah, berarti di sini syaratnya, barang tadi dalam keadaan belum rusak, satu, atau belum berubah sifat-sifatnya, yang menyebabkan berubah pula namanya. Kalau sudah berubah namanya atau rusak, maka sudah beda hukumnya. Fa in taghayyarat sifatuha aw talif ba'daha fa huwa uswah bil ghurama. Kalau ternyata barang dia sudah berubah sifat-sifatnya, yang kayu sudah menjadi pintu, yang gandum sudah menjadi roti, maka atau rusak, maka dia punya contoh dari orang-orang lain dari Huroma. Artinya sudah sama kedudukannya dengan orang-orang lain yang punya piutang, yang yatahasun, yang dalam keadaan berebut mengharapkan pembayaran dari dia. Tadinya kan berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya kata Nabi, huwa ahaqqu bihi min ghairi. Dia lebih berhak daripada orang lain asalnya. Tetapi ternyata barangnya dia sudah berubah, sudah berganti namanya atau sudah rusak, maka akhirnya tidak ahaku bihi lagi, tetapi sama dia dengan orang-orang lain yang sama-sama dalam keadaan menagih hutangnya, sama-sama dalam keadaan dia ingin dibayar, sehingga kalau punya sekiannya dibagi oleh mereka, semua berhak kok. Kalau berhasil barangnya dijual, dilelang, maka uangnya dibagi rata, tidak ada yang fulan duluan, tidak ada. Sama, ini makna uswah bil ghurama. Maka dia sudah memiliki uswah terhadap ghurama yang lain, yakni disamakan hukumnya dengan para gharimin yang lain. Baik. Yang ke-8, alla yata'allaq biha haqqun min syub'ah an la yata'allaq biha haqqun aw haqqun min syub'atin aw rahnin wa aula min dhalika an la tuba' aw tuhab. Syarat yang berikutnya adalah barang tadi dalam keadaan tidak berkait dengan hak orang lain. Ini barangnya dalam keadaan masih milik orang tadi, orang yang bangkrut tadi, dalam keadaan tidak berkait dengan hak orang lain, seperti syuf'ah. Syuf'ah itu dalam keadaan urunan belinya, berarti masih milik dia, milik si bangkrut setengah, separohnya milik orang lain, begitu. Makanya nggak bisa diambil kembali. Aurahan atau dalam keadaan digadaikan kepada orang lain, dia berhutang kepada orang lain kemudian digadaikan barang itu, maka orang tadi tidak bisa mengambilnya kembali. Dan yang lebih penting lagi adalah alla tuba'u tuhab, dalam keadaan tidak dijual dan tidak pula dihadiahkan. Kalau sudah dijual pada orang lain, ya sudah, kamu enggak bisa menuntut kembali barang itu. Berarti bagaimana keadaannya? Lahu uswatun bil ghurama, sama dengan orang-orang lain yang sama-sama menagih pada dia, sama kedudukannya. Karena barang kamu sudah diberikan ke orang lain atau sudah dijual ke orang lain. Autuqaf atau diwakafkan, ini berkait dengan hak orang lain. Berarti kalau barangnya dalam keadaan sudah jadi borah, atau barangnya sudah dalam keadaan dijual atau diberikan pada orang lain atau diwakafkan, maka sudah tidak bisa lagi dia mengambilnya kembali. Berarti dia tetap yang berhak untuk diambil adalah bayarannya. Berarti sama nagih utang seperti orang-orang lain. Tidak ada perbedaan. Fala ruju'a fiha ma lam yakun at-tasarruf fiha hilah ala ibtalir ruju'. Maka tidak boleh dia mengambil barangnya kembali dalam keadaan seperti itu, tidak boleh merujuk atau mengambil kembali barangnya kecuali kalau perbuatan orang tadi, si bangkrut tadi, hanya hilah. Tahu hilah? Tipu daya. Begitu bangkrut, orangnya akan mengambil barangnya kembali, kamu cepat-cepat memberikannya pada orang lain. Sini, fulan, kepada adiknya, saya berikan pada kamu ini, hadiah buat kamu. Nanti saya ambil kembali loh ya. Pura-pura sebagai hadiah. Atau pura-pura dijual. Kemudian orangnya datang, oh itu sudah saya berikan pada orang lain, bukan hak saya lagi. Secara syar'i, si pemilik barang tadi tidak bisa mengambil barangnya kembali, ya kan? Tetapi ini adalah hilah, tipu daya. Kalau terbukti tipu daya, maka batal. Hibahnya batal, jual belinya pun batal. Fa innal hiyal muharramah, karena tipu daya seperti itu adalah haram. Wa laisa laha i'tibar, sesuatu yang haram tidak ada i'tibar. Tidak ada i'tibar artinya ghairu mu'tabar, tidak dianggap. Iya, iya, di adikmu kan, saya ambil ke adikmu. Londa ini, sudah. Ada saksinya, ada buktinya, kalau itu adalah tipu daya. Maka, tidak dianggap. Demikian, dan tentunya keputusannya, di pengadilan seorang hakim yang muslim, yang mengadili dengan hukum syar'i. Maka dia akan memanggil saksi-saksinya, dan melihat bukti-buktinya, dan memutuskan bahwa itu adalah hilah. Maka dibatalkan semuanya. Hadhihi syurut al-mu'tabarah lirruju'i fi 'aini al-mata'i 'inda al-muflis. Inilah syarat-syarat yang mu'tabar dalam haknya orang yang memiliki barang untuk mengambil barangnya kembali. Apa berarti syaratnya? Syaratnya orang yang bisa mengambil barangnya kembali dari orang yang bangkrut, pertama dalam keadaan belum dibayar secara utuh. Atau pertamanya tidak ada sisa harta si bangkrut untuk membayar. Apa syarat kedua? Dalam keadaan barangnya bi'ainihi. Terus dalam keadaan belum dibayar sedikit pun. Terus dalam keadaan barangnya belum rusak dan belum berganti nama. Dan yang terakhir, dalam keadaan tidak berkait dengan hak orang lain. وبعضها أخذ من لفظ الأحاديث, sebagian syarat-syarat tadi diambil dari lafaz-lafaz hadis, dan sebagiannya lagi diambil dari makna yang dipahami dalam hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. ذهبت الحنفية إلى أن البائع غير مستحق لأخذ عين ماله حين يجده عند المفلس، وأن المفلس أحق به لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري، ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقد لملكه. Pendapatnya Hanafiyah, dari madhab Hanafi, Ahnaf, bahwa penjual tidak berhak untuk mengambil barangnya kembali dari orang yang bangkrut itu. Kenapa? Kata dia, si muflis tadi, orang yang bangkrut tadi, dalam keadaan berhak dengan barang itu. Karena barang tadi dengan akad jual beli menjadi milik si pembeli. Si pembeli dalam hal ini siapa? Yang bangkrut tadi. Maka kepemilikan telah berpindah kepada orang yang bangkrut tadi, dan termasuk jaminan dia. Wastihqaqul bai' akhdhuha minhu naqdun limilkihi. Sedangkan si penjual berhak mengambil kembali, ini berarti pembatalan kepemilikan, katanya. Akhirnya bertentangan dengan hadis, kan? Karena hadisnya mengatakan barang siapa wajada malahu bi'ainihi inda rajulin aw insanin qad aflas fa huwa ahqu bihi. Akhirnya mereka ta'awwalul hadis, mereka menakwilkan hadis. Bi'annahu khabarun wahid mukhalifun lil usul, katanya. Hadis ini berita ahad, katanya. Kalau hadis ahad dalam keadaan menyelisihi prinsip-prinsip, tidak bisa diterima, katanya. Padahal hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini pendapat yang lemah. Wa hamaluhu ala surah wa hiya an yakuna al-mata' wadi'ah. Akhirnya mereka menakwilkannya kepada makna lain. Apa kepada makna lain? Yakni bahwa barang pada yang dimaksud oleh Rasulullah, barang siapa yang mendapatkan barangnya pada orang bangkrut adalah barang yang dititipkan, katanya. Au ariyah, atau barang yang disewakan. Au lafdhah indal muflis wa huwa hamal mardud, dan ini tentunya adalah penafsiran yang tertolak, batil. Kenapa tertolak? Sudah dibahas, disinggung pada kajian yang lalu, bahwa kalau orang yang meminjamkan atau orang yang nitip barang itu enggak dibahas. Sudah jelas mereka berhak mengambil kembali barangnya. Yang dibahas ini adalah orang yang menjual barangnya kepada satu orang, belum dibayar, orang itu bangkrut. Sedangkan orang yang mau menagih hutang pada dia banyak. Maka siapa yang berhak untuk mengambil barang tadi? Yang lebih berhak untuk barang tadi adalah orang yang pernah menjual kepada dia dan belum dibayar. Boleh mengambil barangnya kembali. Sehingga ini takwil dari Ahnaf adalah takwil yang mardud, tertolak, yang tidak bisa diterima. Walau kana kadzalika lama quyida bil iflas. Karena kalau masalah titipan atau masalahnya cuma sewa, maka enggak ada ikatan masalah bangkrut tidak bangkrut, dia berhak mengambil barangnya kembali. Iya kan? Rasulullah mengatakan qad aflas, kan? Kalau orang nitip, saya titip barang, dia berhak untuk mengambilnya kapan saja, kan? Bangkrut ataupun tidak bangkrut. Iya toh? Enggak ada kaitannya dengan aflas. Tetapi di sini Rasulullah mengatakan kalau barangnya dalam keadaan di orang yang telah bangkrut, maka dia berhak mengambilnya kembali. Jelas bukan orang nitip. Jelas bukan wadi'ah. Maka ini adalah tafsir atau takwil yang batil, yang bertentangan dengan teks hadisnya sendiri. Fa innahu yarji' bihadzal asya' ma'al iflasi wa dunah. Karena kalau itu adalah titipan, dia kembali kepada orangnya, boleh diambil kapan saja, ma'al iflas atau dunal iflas. Dengan kebangkrutan ataupun tidak kebangkrutan, orang yang titip barang boleh mengambilnya kembali, berhak mengambilnya kembali kapan saja. Wal haqqu ma dhahaba ilaihi jumhur. Maka yang benar adalah apa yang dipegang oleh jumhur para ulama, kebanyakan para ulama, yaitu mengamalkan hadis tadi seperti yang sudah kita bahas tadi. Berkata Syaukani, wal i'tidhar bi annahu al hadis mukhalif lil usul i'tidharun fasid. Kata Imam Syaukani, bahwa alasan menyatakan bahwa hadis tadi menyelisihi prinsip-prinsip, menyelisihi kaidah-kaidah, ini adalah alasan yang rusak, alasan yang fasid, yang tidak bisa diterima. Haitsu anna sunnah as-sahihah min jumlatil usul. Karena hadis-hadis yang sahih itu pun merupakan prinsip. Enggak bisa dengan alasan ini menyelisihi prinsip. Loh, hadis itu sendiri prinsip. Kalau sudah jelas riwayatnya, rawahu Bukhari wa Muslim, maka ini prinsip usul. Maka enggak ada alasan, oh hadis ini menyelisihi usul. Kok hadis menyelisihi usul? Hadis-hadis sahih lagi. Kalau sudah hadis sahih, itu pun fondasi. Itu adalah prinsip yang harus dipegang. Maka tidak mungkin bertentangan. Yang ada adalah al-jam'u bainal ahadiyah, mengumpulkan sekian hadis. Maka ikhwani fillah a'azakumullah, imma umum dengan khusus, wa imma mutlak dengan muqayyad, wa imma mujmal dengan mufassar. Kalau bertentangan, bisa jadi hadis yang ini adalah mujmal, hadis yang ini merincikannya. Ini kok kelihatannya bertentangan? Bisa jadi ini secara umum, ini khusus. Kalau punya barangnya masih utuh padanya, ini khusus berarti kekecualian dari hadis yang umum. Demikianlah, ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau hadis itu sahih, kata Imam Syaukani, itu adalah min jumlatil usul. Justru itu adalah prinsip yang harus dipegang pula. Fala yutrakul amal biha, maka tidak ditinggalkan untuk beramal dengan hadis sahih tadi. Illa bima huwa anhad minha, kecuali dengan sesuatu yang lebih sahih daripadanya. Walam yarid fil maqam ma huwa kadzalik, tetapi tidak ada di dalam masalah ini sesuatu hadis yang lebih sahih dari hadis ini yang menentangnya. Tidak ada. Kalau enggak ada, maka inilah yang paling sahih dan inilah prinsip yang harus dipegang. Dan kalau kelihatannya bertentangan dengan hadis lain, maka tidak mungkin akan terjadi pertentangan hadis dengan hadis kecuali ada jalan keluarnya untuk menjamak. Kata para ulama, kalau kelihatan seperti bertentangan, ada 100 cara lebih untuk mengumpulkan dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, "Law hakamal hakim bi khilafi hadzal hadis, naqadha hukmuh." Sebagian ulama berpendapat, kalau seorang hakim memutuskan satu keputusan, ternyata bertentangan dengan hadis ini, maka keputusannya batal. Li'annahu la yaqbalu ta'wil, karena hadis ini tidak bisa lagi menerima ta'wil. Ini tidak bisa lagi ditafsirkan selain itu. Maknanya sangat zahir, sangat jelas. Enggak bisa ditafsirkan kepada makna lain. Maka kalau ada hakim misalnya memutuskan, datang orang ke pengadilan, "Pak, saya memiliki barang yang dibeli oleh dia belum dibayar, sedangkan dia bangkrut. Saya akan mengambil barangnya kembali." Kata yang lainnya lagi, "Pak Hakim, dia juga punya hutang sama saya. Maka saya akan mengambil barang itu dan saya akan lelang untuk bayar hutang saya." Orang yang tiga juga mengatakan, "Tapi dia punya hutang sama saya lebih dulu. Maka dia harus bayar kepada saya dan barang itu akan saya lelang, akan saya jual untuk bayar uang saya, hutang saya." Sekian menuntut orang ini. Ada 5 orang menuntut. Kemudian hakim mengatakan, kalau gitu dia dilelang untuk membayar orang yang hutangnya paling lama, lebih dulu. Orang yang memiliki barangnya masih utuh tadi dan belum dibayar tadi, protes kan? "Saya membaca hadis ini." Maka hadis ini akan membatalkan keputusan hakim tadi. Kenapa membatalkan keputusan hakim tadi? Karena makna hadis ini sangat jelas. Barang siapa yang memiliki barang yang masih utuh pada orang yang bangkrut, dalam keadaan belum dibayar, maka dia berhak untuk mengambil barang itu kembali. Maka dibatalkan keputusan hakim ini dengan hadis ini, dan dia berhak untuk mengambil barang tadi, dan hakim harus tunduk kepada hadis tadi. Berarti mungkin memutuskan dalam keadaan belum mendengar hadis. "Walau la syuhrat hadzal khilaf lil Hanafiyah ma dzakartuhu." Kalau saja tidak karena terkenalnya pendapat Hanafiyah tadi, mungkin saya tidak akan sebutkan, karena terlalu lemahnya kan, sangat lemah menyelisihi hadis. Kalau saja tidak karena syuhrah, tidak karena terkenalnya pendapat ini, kita enggak akan sebutkan di sini, karena jelas menyelisihi hadis dan menyelisihi kebanyakan para ulama. "Walakinni qasadtu bidzikrihi tanbih," tapi aku menyebutkannya untuk mengingatkan saja lemahnya pendapat tersebut. "Wa annahu minal ara allati sudimat bihan nusus," dan itu merupakan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan hadis-hadis, dengan nas-nas hadis. "Wa qad adzkuru fi hadzal kitabi ba'd al-khilafat ad-dha'ifah," dan bisa jadi aku sebutkan dalam kitab ini perselisihan-perselisihan atau pendapat-pendapat yang lemah karena terkenalnya pendapat lemah tadi. Pendapatnya lemah tapi terkenal di kalangan ahnaf. li syuhrati man yaqulu biha, atau karena terkenal orang yang berbicaranya, seperti Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah wa ghafarallahu lahu, ini sangat terkenal ya. Wa dha'f ma tastanad bihi aw ma tastanid bihi, tetapi lemahnya apa yang dia pegang. Khasyatal wuqu' fiha taqlidan, karena kami khawatir akan ada orang yang terjerumus ke dalam pendapatnya beliau karena taklid saja, atau karena kadung percaya bahwa dia adalah imam sehingga tidak mungkin salah begitu. Wal ismah li ashabir risalat, sedangkan yang namanya maksum tidak pernah salah adalah hanya para rasul. Yang maksum hanya para rasul, adapun manusia setingkat para imam pun mungkin keliru, mungkin salah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.